Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal muslimun, hadirin dan para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kami dan anda semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat wal afiyah, masih tetap berada di dalam akidah yang sahihah dan di atas agama yang sahih, agama Islam, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita di atas istiqamah, di atas ketaatan kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah janjikan berupa nikmat kubur dan juga surganya nanti pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan tadi, kita masih dalam pembahasan tentang seputar sholat jenazah. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah mengetahui tentang hukum sholat jenazah. Maka kemudian kita melanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kata beliau, qala wa yushtaratu fi sholati 'ala al-mayyit an-niyyah wa istiqbalul qiblah wa satrul awrah wa taharatul musalli wal musalla 'alayhi wa ijtinabun najasah islamul musalli wal musalla 'alayhi hudurul janazah in kanat bil balad wa qawnul musalli mukallafan. Beliau di sini menerangkan tentang syarat-syarat sholat jenazah. Yang namanya syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Apabila ada salah satu yang dipersyaratkan tidak dipenuhi, maka tidaklah teranggap amalan tersebut. Beliau di sini menerangkan beberapa syarat sholat jenazah. Yang pertama adalah an-niyat, adanya niat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut menjadi benar adalah dengan adanya niat. Maka apa itu niat? Diterangkan oleh para ulama, an-niyatul lughatan al-qasdu. Yang namanya niat secara bahasa adalah tujuan seseorang. Anda mau apa? Oh, saya mau sholat jenazah. Anda mengambil air mau apa? Berwudu. Anda memakai baju yang rapi, menutup aurat, kenapa? Mau beribadah kepada Allah. Itulah yang namanya niat, tujuan. Ini secara bahasa. Adapun secara pengertian syariat, yang dikatakan niat, yang menjadi nilai benar dan tidaknya suatu amalan diantaranya adalah diterangkan oleh para ulama, an-niyatu huwal azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallah, yaitu tekad hati kita untuk melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang namanya niat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya di hati tentunya. Fahiya amalul qalbi, La yata'allaku bil jawarih. Dia itu niat merupakan amalannya hati, tidak ada kaitannya sama sekali dengan lisan. Ini demikian. Niat merupakan amalan hati, tidak terkait dengan lisan sama sekali. Adapun kalau kita mau melebar, kenapa seseorang atau kapan munculnya seorang itu kok terus melafadzkan niat? Maka diterangkan oleh para ulama, yaitu disebabkan karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang terjadi di zaman al-imam Syafi'i. Tatkala beliau al-imam Syafi'i mau menerangkan tentang bedanya amal ibadah sholat dengan yang lainnya, maka al-imam Syafi'i menerangkan adapun sholat ini dimulai dengan zikir. Dengan zikir. Dimulai dengan zikir. Yang seperti ini dianggap oleh murid-muridnya. Nah, sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh Syekhul Islam di sini, beliau mengatakan, ittafaqal a'immatu 'ala annahu la yushra'ul jahru biha wa la takriruha. Telah disepakati oleh para a'immah, tidak disyariatkan untuk kita menjaharkan niat. Menjaharkan nih? Niat. Niat. Dan juga tidak perlu kita mengulang-ulanginya. Bal mani'tadahu yanbaghi ta'dibuhu. Bahkan orang yang membiasakan diri untuk mengucapkan niat ataupun juga mengulang-ulangnya, saya belum niat diulangi lagi, maka yanbaghi ta'dibuhu. Perlu diberikan pengajaran. Perlu diberikan pelajaran. Ini demikian. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan hal tersebut di sini, wa ba'dul mutaakhirin, sebagian mutaakhirin, orang-orang yang hidupnya setelah para a'immah tadi, kharaja wajhan min madhhabi Syafi'i fi dzalik, mengeluarkan alasan dari salah satu madhab Syafi'i dalam perkara niat. Wa ghalata jamaahiru ashabi Syafi'i, dan telah keliru mayoritas dari para pengikut madhab Syafi'i, bukan imam Syafi'inya. Pengikut madhab Syafi'i, bukan imam Syafi'inya. Tatkala al-imam Syafi'i mengatakan, inna sholata la buddha minan nutqi fi awwaliha. Bahwasanya sholat itu harus ada ucapan di awalnya. Ini demikian. Terakhir imam Syafi'i, membedakan antara ibadah sholat, puasa dan yang lainnya. Beliau mengatakan adapun sholat harus ada ucapan sebelum kita memulai sholat. Yang dimaui oleh al-imam Syafi'i adalah hadis Abu Hurairah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada orang yang rusak sholatnya ketika itu, maka beliau mengatakan, wa idza kumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau memulai sholat, maka bertakbirlah. Yaitu dengan diucapkan. Allahu Akbar. Laini. Ini yang dimaui oleh Imam Asy-Syafi'i. Adapun puasa dengan niat. Langsung di hati. Sudah. Ini demikian. Namun, pengikut jamhur, apa namanya, madhab Syafi'iyah, mereka dhannal ghalitu annahu arada nutqa binniyah, menyangka oh kalau begitu yang kita ucapkanlah niatnya. Lah inilah awal munculnya kekeliruan, ya. Ketika mereka itu keliru memahami ungkapan al-Imam Syafi'i, padahal di sini terangkan wa inna ma arada Syafi'i at-takbir, padahal yang dimaui Imam Syafi'i adalah takbir. Hadis Abu Hurairah tadi. Ketika salah memahami akhirnya bercabang. Itulah yang dikatakan oleh para ulama atau oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama yahdumul Islam salasa, yaitu diantara yang menghancurkan Islam tiga perkara. Diantaranya apa? Ittiba'u zalatil alim, mengikuti kekeliruan orang yang berilmu. Namanya manusia. Keliru di dalam memahami manusiawi. Namun yang wajib kembali kepada al-haq. Dan yang keliru jangan diikuti. Nah, demikian. Ketika diikuti jadinya menghancurkan syariat Islam. Hadis asar tersebut dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Ini demikian. Jadi kita kembali, niat itu tempatnya adalah di hati. Tidak perlu diucapkan dengan lisan. Ini demikian. Adapun kekelirannya muncul kapan? Ketika muncul di sana ungkapan Imam Syafi'i yang salah dipahami oleh para pengikut mazhab Syafi'iyah. Nah, ini demikian. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, niat syarat yang pertama. Niatnya apa? Ya mau sholat jenazah. Tempatnya di mana? Di hati. Lafadznya bagaimana? Ya sudah di hati kita. Itulah kita sudah niat dalam rangka tujuan kita untuk sholat jenazah. Itulah niat. Syarat yang kedua adalah istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Ini apa yang dimaksud kiblat? Itu adalah Baitullah, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-142. Ini demikian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya ke arah Baitul Haram ketika sholat ataupun berdoa, inilah yang namanya kiblat. Jadi ke arah Ka'bah, bukan ke arah kuburannya Nabi ataupun yang lainnya, namun ke arah Ka'bah. Ini demikian. Bagi mereka yang bisa melihat langsung Ka'bah, maka menuju ke Ainul Ka'bah. Bagi yang tidak bisa melihatnya, maka mereka itu menghadapkan ke arah Ka'bah. Ini demikian. Syarat yang kalau orang tersebut sholatnya tidak menghadap kiblat dalam keadaan tahu dan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Namun orang tersebut menghadap kiblat. Nah, ini demikian. Kalau tidak tahu dan sudah berusaha karena mungkin di negeri orang lain dan tidak ada yang ditanya, maka orang tersebut sholatnya tetap sah. Nah, ini demikian. Kemudian syarat yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Karena ini termasuk syarat sahnya sholat. Menutup aurat. Yang keempat, toharatul musolli wal musolla alaihi, yaitu sucinya orang yang mensolati serta yang disolati. Sehingga dilakukannya sholat jenazah adalah setelah mayit dimandikan. Mayit dimandikan. Itu demikian. Mayit dimandikan terkecuali seorang yang dia itu gugur di medan pertempuran dalam rangka berjihad, peperangan antara muslimin dengan orang-orang kafir. Yang mati di medan pertempuran tidak dimandikan. Nah, ini demikian. Tidak dimandikan. Adapun yang selain itu dimandikan, kemudian setelah itu disolati. Kemudian syarat berikutnya, wajtinabun najasah, menjauhi najis. Dijauhi karena termasuk syarat sahnya sholat. Dan berikutnya, islamul musolli wal musalla alaihi, Islam, ya, orang yang sholat beragama Islam, yang disolati juga muslimin. Jadi mayitnya seorang muslim. Adapun mayit orang yang meninggal dari kalangan orang kafir, boleh enggak disolati? Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tak wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah engkau sekali-kali mensolati salah seorang di antara mereka. Ya, orang-orang munafikin, orang-orang kafir, tidak boleh. Apabila mereka mati, selama-lamanya tidak boleh bagimu. Selama-lamanya. Ini. Kenapa demikian? Ya, wala takum ala qabri. Jangan sekali-kali engkau berdiri di atas kuburannya. Sholat baik di hadapan jenazahnya ataupun di atas kuburnya tidak boleh. Ini innahum kafaru billah. Dikatakan mereka kafir kepada Allah. Gimana ya kalau yang mati ternyata karib kerabat ini? Tega enggak ya? Nah, ini kadang muncul demikian. Atifiyahnya, aduh kasihan, ini orang tua saya, ini kakak saya, saudara saya. Namun kafir, bukan muslim. Bagaimana ini? Oh, saya mau mensolatkan, saya mau mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah karena dia sudah banyak jasa. Tetap tidak boleh. Tidak boleh. Allah tegas menerangkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau ulil qurba. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Ya, walaupun mereka adalah karib kerabat kita. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Jadi merupakan syarat adalah dia mati di atas Islam dan yang menyolati juga seorang muslim. Ini demikian. Oleh karena itu ini yang harus kita perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita bawakan ketika akan mati? Keislaman. Ini yang paling pokok. Apalah artinya kaya raya di dunia kalau bukan di atas Islam? Apalah artinya kesuksesan, materi, prestasi dan seterusnya kalau ternyata meninggal di atas kekufuran? Sia-sia. Ini semuanya. Karena itu barakallahu fikum, seorang hendaknya yang sudah muslim bersyukur kepada Allah dijaga keistiqomahannya. Ini demikian. Kemudian syarat berikutnya, hudurul janazah in kanat bil balad, yaitu jenazahnya ada di hadapan kita kalau memang satu negeri. Maka kita mensolatinya, syaratnya itu tatkala ada jenazahnya. Tidak terus ada jenazahnya, tidak ada di situ, sudahlah saya mau mensolati dari sini. Ini namanya sholat ghaib. Sholat ghaib, pendapat yang benar dari kalangan pendapat-pendapat yang ada adalah dibolehkannya tatkala mayit tersebut belum disolati. Sama sekali belum disolati. Bisa jadi karena meninggal di negeri kafir, atau bisa jadi karena hilang, belum ketemu jenazahnya. Maka di sini, kalau sudah dalam jangkau waktu yang diperkirakan, tim SAR sudah mencari dan sebagainya, ternyata tidak ditemukan, boleh sholat ghaib. Ini demikian. Ini sholat ghaib adalah sholat yang benar tatkala seorang meninggal belum disolati. Ini demikian. Bisa jadi karena dia meninggal di negeri orang kafir, tidak seorang muslim pun, ataupun juga karena dia itu tadi hilang, gak jelas kemana, tidak ditemukan jenazahnya. Barakallahu fikum. Kemudian syarat berikutnya, kaunul musalli mukallafa, yaitu keadaan orang yang sholat ini memang mukallaf, sudah balik, berakal sehat, muslim tadi sudah. Ini demikian. Ini syarat sahnya sholat jenazah. Tadi dalam pembahasan syarat, diantara syarat sahnya sholat jenazah, yang disolati adalah seorang muslim. Maka termasuk diantara akidah yang harus dipahami oleh seorang muslim, mereka tidaklah ya, mengeluarkan seorang dari lingkaran keislaman dengan perbuatan dosa yang dia lakukan selain syirik, karena demikian, kecuali kalau dia menghalalkan. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah tidak boleh bagi kita mengeluarkan seorang dari keislamannya hanya sekedar karena dosa-dosa besar yang dia langgar selain kesyirikan. Sini. Ini keyakinan yang benar. Selama mereka malam yastahil, selama mereka tidak menganggap dosa tersebut halal untuk dia lakukan. Selama masih mengakui berdosa, berzina misalnya, mati dalam keadaan sudah berzina, bahkan dirajam. Demikian ya. Mati, meninggal karena rajam. Misalnya demikian. Atau orang tersebut membunuh sesama muslim dengan sengaja, akhirnya dikisos. Ditegakkanlah kisos, dia pun mati. Lah, atau yang lainnya, ini mereka tidaklah dikeluarkan dari Islam, dari lingkaran Islam. Sehingga kalau meninggal boleh disolati. Boleh disolati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ini di nomor hadis 23 dan 1695. Tatkala ada seorang wanita sahabiah Ghamidiyah dari kalangan Al-Ghamidi, namun perempuan, ini berzina. Kemudian iktarofat, mengaku kepada Nabi pengin ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang singkat cerita akhirnya pun ditegakkanlah hukum had dan mati. Ketika sudah meninggal, Rasulullah fa'umira biha fayusalli alaiha wa tufina. Akhirnya diperintah Al-Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, salatlah, salati wanita tersebut, kemudian kuburkan. Umar bin Khattab kaget, loh ya Rasulullah, sudah berzina. Rasulullah mengatakan, seandainya tobatnya dia dibagikan ke penduduk Madinah, sangat-sangat cukup. Ini besarnya pahala bertobat. Nah, di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini inilah yang membedakan. Berbeda dengan orang-orang khawarij, orang-orang yang berpemahaman teroris, yang kadang tersamarkan oleh kaum muslimin yang masih awam, yang mereka senangnya pukul rata hanya melihat zahir, atau melihat kemasan, atau melihat bentuk pakaian. Ini mereka melihat, berarti sama nih, enggak. Yang kita lihat bagaimana akidah mereka. Orang-orang khawarij, mereka melihat kalau ada seorang telah terjatuh kepada dosa besar, maka kafir. Kalau mati, jangan disolati, karena kafir. Nah, ini demikian. Oh, kelihatan ternyata di situ. Nah, di sini bedanya. Sehingga mereka dengan ringannya, karena mengkafirkan orang di luar golongannya semata-mata melakukan dosa besar, akhirnya dengan ringannya menteror, dengan ringannya membunuh, bahkan tidak segan-segan memberontak kepada penguasa muslim. Ini bedanya. Nah, lah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga atas kita wajib untuk mempelajari ilmu agama ini, terutama kitab akidah, karena inilah yang bisa menjadi filter penyaring yang kita bisa menilai seseorang benar atau salah. Nah, di sini. Ya, itu dalam pembahasan kitab akidah yang insya Allah akan dibahas secara lengkap oleh beliau Al-Ustaz Abdul Irbad Maimun dalam pembahasan Durusul Muhimmat. Ini demikian. Kemudian kita melihat sekarang pembahasan beliau selanjutnya, ya tadi terkait dengan orang yang apa sih syarat-syarat apa sholat jenazah. Setelah kita tahu syarat-syaratnya, maka kita masuk kepada rukun-rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah. Maka beliau kaum muslimin, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun sholat jenazah ini ada beberapa. Disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hiyal qiyamu fiha wa takbiratul arba' wa qiraatul fatihah wa salatu ala nabi wa du'a'u lil mayyit wa tartibu wa taslim. Ini demikian. Namanya rukun adalah sesuatu yang harus ada bedanya. Ini sudah masuk dalam amalan. Kalau syarat sebelum amalan dipenuhi dulu. Nah, rukun-rukun sholat jenazah adalah al-qiyamu fiha, yaitu dilakukan dengan berdiri. Tentunya ini sebagaimana lewat dalam pembahasan sholat fardu adalah bagi yang mampu. Bagi yang mampu berdiri. Kemudian at-takbiratul arba, bertakbir empat kali. Bertakbir empat kali. Wa qiraatul fatihah, yang ketiga adalah membaca surat al-fatihah. Ini rukun. Baik imam ataupun yang bersendirian ataupun yang makmum, ini wajib membaca al-fatihah. Wa sholatu ala nabi, dan membaca sholawat atas nabi. Dan selanjutnya mendoakan bagi si mayit kebaikan, minta kepada Allah ampunan, rahmat, serta keluasan kuburannya nanti di alam kubur. Dan syarat berikutnya at-tartib, yaitu sesuai urutan. Dan taslim dan salam. Terakhirnya salam. Ini rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama berdiri. Ini bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, sebagaimana hadis Imran bin Husain Rasulullah, fa illam tastati fasalli qa'idan, boleh dengan duduk. Ya. Ini demikian, boleh dengan duduk. Ini demikian. Nah, selanjutnya adalah takbiratul arba. Di sini Asy-Syaikh Shalih Fauzan menyatakan ini termasuk daripada rukun. Takbir empat kali. Dalam beberapa riwayat yang menerangkan tentang sifat sholat jenazahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana diterangkan bahwasanya beliau aghlab, mayoritas perbuatan beliau melakukan sholat jenazah bertakbir empat kali, dan pernah melakukan lima kali. Lima kali takbir. Dan datang beberapa asar dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan asarnya sahih ataupun hasan. Mereka, ada di antara mereka yang bertakbir sampai 7 kali. Namun al-aula, yang paling utama adalah bertakbir sebagaimana takbirnya Nabi, 4 kali. Itu yang paling banyak dilakukan. Dengan keumuman hadis sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Takbirnya 4 kali. Boleh 5 kali, boleh 5 kali. Diterangkan sebagian ulama, kalau memang mayitnya ini orang yang soleh, maka dicintai kalau kita itu menambah takbir. Demikian. Karena apa? Dengan tambahnya takbir ditambahi doanya. Ditambahi doanya. Ini demikian. Ya, berdoa tadi. Maka inilah cara sholat jenazah, atau ini rukun-rukun sholat jenazah. Tinggallah kita melihat bagaimana tata caranya. Ya. Tata cara sholat jenazah adanya, yang pertama, orang tersebut yaitu mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ula, takbir pertama. Setelah menghadap kiblat, posisi berdirinya kalau yang mayitnya adalah laki-laki, dekat kepala. An yakumal imamul munfarid wal munfarid inda sadrir rajuli wa wasatil mar'ah, ya, yaitu na'am, hendaknya orang yang mensolati jenazah kalau dia posisinya sebagai imam atau solat sendirian berdiri di bagian dekat dada kepala, situ kepala daripada kepala si mayit laki-laki. Wa wasatil mar'ah, dan di tengah bagian perut kalau memang mayitnya perempuan. Wa yaqiful ma'mum khalfal imam. Ini demikian. Dan makmumnya berdiri di belakang imam. Ini demikian. Kemudian setelah itu disunahkan dijadikan makmumnya ini tiga shaf. Tiga shaf. Ya. Tiga shaf. Kemudian yukabbiru lil ihram, bertakbir takbiratul ihram. Allahu akbar seraya mengangkat kedua tangannya. Ini sepakat para ulama. Allahu akbar mengangkat kedua tangannya. Kemudian setelah itu disunahkan untuk isti'adzah qoblal qira'ah. Ada istiftah enggak? Tidak ada. Tidak ada istiftah. Langsung disunahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus ini demikian. Namun sebagian ulama di sana memandang disunahkan adanya iftitah karena ini termasuk juga bentuk salat. Jadi terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya. Ada yang menganggap boleh sunnah, ada yang menganggap tidak juga tetap sah. Demikian, ya. Nah, di sini kemudian setelah itu ta'awud. Qoblal qira'ah sebelum membaca Al-Fatihah. Ini demikian. Membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Hukumnya rukun. Maka setelah Al-Fatihah maka tidak membaca suratan. Setelah itu bertakbir lagi. Allahu Akbar, terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah takbir kedua, ketiga, empat dan seterusnya ini mengangkat tangan atau tidak, terjadi perselisihan. Ada dua pendapat. Dan sebab perselisihan tersebut disebabkan karena penilaian terhadap hadis ataupun asar yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tatkala beliau diriwayatkan dari beliau, beliau tatkala sholat mengangkat kedua tangannya. Adapun riwayat dari Nabi, beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Namun Ibnu Umar melakukan sholat jenazah itu mengangkat kedua tangannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf jilid yang ketiga halaman 470 dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf jilid 3 halaman 296. Bahasanya ini adalah sabit datang dari Abdullah bin Umar ditetapkan dan ini dipilih oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Adapun yang lainnya memandang sanad dalam hadis ini ataupun riwayat asar ini adalah lemah, adalah lemah sehingga mereka tidak menjadikan dasar, tidak menjadikan sebagai pijakan hukum sehingga tidak perlu mengangkat tangan. Nah ini demikian. Namun demikian wallahu taala alamu bissawab, yang rajih adalah apa yang dikatakan oleh para ulama kibar. Syekh Utsaimin memilih tentang disunahkannya mengangkat kedua tangan. Kalaupun mereka yang berpendapat tidak mengangkat kedua tangan, juga kita tidak memaksa dan tidak mengingkarinya. Karena mereka punya pijakan sisi pandang yang kuat karena dasar yang dijadikan adalah asar Ibnu Umar tidak tetap datang dari beliau. Dan Nabi tidak mengangkat tangan. Dalam hal ini kita berlonggar-longgar. Ini demikian. Kemudian setelah itu takbir yang kedua membaca sholawat. Membaca sholawat. Ya. Maka di sini kemudian summa yukabiru wa yusalli ba'daha ala nabi misla sholati alaihi fi tasyahudi sholah. Kemudian membaca sholawat sebagaimana ketika kita bertasyahud. Gimana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini demikian. Setelah itu summa yukabbir, kemudian bertakbir yang ketiga. Kemudian yad'u lil mayyiti bima warad, mendoakan bagi si mayit dengan doa-doa yang datang dari Nabi. Apa yang umum? Allahumma ighfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ini doa yang umum, ya. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang meninggal di antara kami. Ya Allah, ampunilah orang yang datang sekarang ada dan orang yang tidak ada. Ya. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih muda di antara kami dan orang yang sudah tua. Baik laki-laki maupun wanitanya. Ya Allah, siapapun yang Kau hidupkan di antara kami, hidupkanlah untuk terus kokoh di atas Islam. Dan siapa yang Kau jadikan meninggal, maka matikanlah dia di atas keimanan. Ini doa yang umum. Atau yang khusus, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Wa'afi fa'fu anhu. Hingga akhirnya panjang. Ini demikian. Ini cara sholat jenazah. Cara sholat jenazah. Setelah itu, takbir lagi. Bertakbir, takbir yang keempat. Kemudian, berdoa atau tidak? Di sana tidak ada doa yang khusus. Berarti langsung salam? Langsung salam. Kalau takbirnya 4 kali. Kalau ternyata takbirnya 5 kali, dan ini dibolehkan. Maka yang keempat itu berdoa. Ini demikian. Baru yang kelima, terus salam. Ini sholat jenazah. Itu demikian. Tinggal dalam pertemuan berikutnya, kita akan sedikit mengembangkan tentang beberapa permasalahan yang terkait atau muncul ketika sholat jenazah. Kita akan ambilkan dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Daimah dan kepada Masyayikh Kibar, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan diberikan taufik amalan soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat, dan banyak kekurangan dan kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.